Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa adaban ya rabbal alamin. Rabbisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني وأخواتي أزن الله إياكم. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Ta'jilun Nada. Pertemuan yang terakhir kita membahas tentang bina fi'il madhi, di mana fi'il madhi itu memiliki tiga keadaan. Keadaan yang pertama, ia mabni dengan apa? Al-fath, di mana ini merupakan asal dari binanya fi'il madhi, ayyakuna mabniyan al-fathi. Kapan? Yakni ketika fi'il madhi tidak bersambung dengan apapun, atau dia bersambung dengan ta'nis, ataupun juga bersambung dengan aliful itsnaini. Maka ketika fi'il madhi tidak bersambung dengan apapun, atau bersambung dengan ta'nis, atau bersambung dengan aliful itsnaini, ia mabni dengan apa? Dengan fathah. Qadoroba, doroba fi'lun madhin mabniyun 'alal fathhi. Wa qad darabat, seperti darabat, fi'lun madhin mabniyun 'alal fathhi liittishalihi bi ta'i at-ta'nis. Wa qad daraba, daraba fi'lun madhin mabniyun 'alal fathhi liittishalihi bi alifil itsnaini. Kemudian keadaan yang kedua ialah fi'il madhi mabniyun 'alad-dhom. Kapan? Yakni ketika bersambung dengan wawul jama'ah. Semisal turubu, turubu fi'lun madhin mabniyun 'alad-dhom liittishalihi biwawil jama'ati. Wal wawu hiya wawul jama'ati tumirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'il fa'il takdiruhu hum wal alifu fariqotun la mahala laha minal i'rab. Kemudian keadaan yang ketiga ialah fi'il madhi mabniyun ala madha? Ala sukun. Kapan? Ketika dia bersambung dengan tumir yang marfu' yang mutaharrik. Kemarin sudah kita sebutkan apa itu dhamir yang marfu, yang mutaharrik, sekaligus pembagian dhamir yang terdiri dari mustatir dan baris. Dhamir yang baris dibagi menjadi dua, terdiri dari munfasil dan muttasil. Yang munfasil ada dua keadaan, rafa' dan nasab. Kemudian yang muttasil ada tiga keadaan. Keadaan dia statusnya rofak terus menerus, kemudian statusnya nasob ataupun jar, yang terakhir bisa di semua keadaan. Dan yang masuk di dalam ad-dhamir al-marfu al-mutaharrik ini adalah ta, ta'ul fa'il dengan furuknya ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, dorob ta, dorob tuma, dorob tum, dorob ti, dorob tuma, dorobtunna. Maka ketika kata doroba bersambung dengan tumirta, tuma, tumti, tuma, tunna, dia mabni ala as-sukun. Fa dorobta fi'lun maldin mabniyun ala as-sukun litisolihi bita'il fa'il au litisolihi bitomiril marfu al-mutaharrik. Watta hiya tumirun barizun muttasilun mabniyun alal fathhi, masalan dorobta, ya, alal fathhi, Ya, takdiruhu mada huna an anta. Kemudian juga dorobtu termasuk di sini. Dorobtu untuk ana. Kemudian dorobna untuk nahnu juga termasuk. Sekaligus juga nunun niswah termasuk dorobna. Juga termasuk di dalam ad-dhamir al-marfu al-mutaharrik. Jadi dhamir yang marfu yang tidak mutaharrik, yang tidak ada harokatnya, yakni disukun dia tidak masuk ke sini. Semisal apa? Aliful isnain itu dhamir rafa. Jadi dia masuk dalam kondisi rafa. Semisal doroba. Jadi doroba fa'ilnya apa di sini? Dhamir. Dhamir apa? Dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun. Jadi aliful isnaini di sini adalah fa'ilnya. Takdiruhu huma. Kemudian wawul jamaah juga demikian. Ya. Maka dhamir yang marfu meskipun dia marfu tapi kalau tidak mutaharrik artinya dia disukun misalkan, maka dia tidak masuk ke dalam ad-dhamir al-marfu al-mutaharrik. Maka kalau bertemu fi'il madhi dengan dhamir yang marfu yang mutaharrik, dia mabni dengan apa? Dengan sukun. Demikian pula dhamir yang misalkan mutaharrik, akan tapi kalau dia misalkan tidak marfu dalam kondisi nasab, maka dia ya bukan termasuk ya binanya fi'il madhi yang mabni dengan as-sukun. Semisal kaful kitab wa furu'ha. Ka. Ketika kita mengatakan dorobaka, apa kita mengatakan dorobka atau dorobaka? Dorobaka. Dorobaka zaidun. Maka domir kaf di sini dia bukan domir marfu, melainkan domir apa di sini? Mansub, naam. Karena kata dorobaka zaidun, kaf di sini statusnya sebagai maf'ulun bihi. Taib. Jadi itu adalah yang kita bahas pada pertemuan yang telah berlalu. Terkait dengan binanya fi'il madhi, ia mabni dengan fathah, kemudian mabni dengan apa? Dengan ad-dham, ketika ittisal dengan wawil jamaah, dan mabni dengan as-sukun. Nah sekarang, kita akan lanjut pada perkataan Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi, di mana beliau akan menyebutkan beberapa kalimat yang diperselisihkan oleh para ulama ahli nahwu, apakah dia termasuk fi'il atau isim, atau fi'il atau huruf. Beliau mengatakan wa minhu ni'ma wa bi'sa wa 'asa wa laisa fil ashahi. Wa minhu, dan termasuk darinya. Darinya yang di sini kembali ke mana? Kembali ke fi'il madhi. Madhin yu'rafu bita'i ta'nisis sakinah. Wa minhu wa minal madhi, dan termasuk dari fi'il madhi itu ni'ma, bi'sa, asa, dan laisa. Fil asahi, menurut pendapat yang paling sahih terkait dengan empat kalimat ini. Jadi ni'ma, bi'sa, asa, dan laisa, menurut pendapat yang paling sahih keempat-empatnya apa? Fi'il madhi. Kenapa? Karena salah satunya bahwa keempat kalimat ini itu bisa kemasukan ta' at-ta'nis yang sakinah. Karena kan kita sudah sebutkan pendapat Ibnu Hisham bahwa fi'il madhi itu diketahui dengan masuknya ta' at-ta'nis di awal, ya tidak? Madin wa yu'rafu bita'i ta'nisis sakinati. Dan fi'il madhi yang pertama dari pembagian kalimat atau pembagian fi'il, ya, dia diketahui dengan ta' at-ta'nis yang sakinah. Maka salah satu cara untuk kita mengetahui ni'ma, bi'sa, asa, dan laisa, kalimat ini isim, fi'il, atau huruf, kita lihat kalimat-kalimat ini bisa kemasukan ta'nis tidak. Kalau bisa kemasukan ta'nis, berarti ini adalah dilalah yang qawiyah bahwa keempatnya adalah fi'il. Jadi kita katakan ni'mat bi'sat, asat, dan laisat. Keempat-empatnya adalah fi'il. Tapi kita nanti jelaskan khilaf di antara para ulama terkait hal ini sekaligus wajhul istidlal mereka, dan insyaallah akan kita sebutkan bantahan atas ulama yang menyelisih pendapat Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi di sini. Kita baca keterangan dari Asy-Syari rahimahullahu taala. Hada fihi bayanun anna hadhil kalimatil arba'a ukhtulifa fi kauniha af'alan madiyatan. Pada perkataan Ibnu Hisham, wa minhu ni'ma wa bi'sa wa 'asa wa laysa fil ashah, kata beliau Syekh Abdullah Fauzan, ada penjelasan bahwa di keempat kalimat ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama ahli nahwu. Apakah kalimat-kalimat yang disebutkan tadi merupakan fi'il madhi atau bukan? Wal asahhu annaha af'alun, dan pendapat yang paling sahih di antara pendapat-pendapat yang ada ialah bahwa keempat kalimat tadi adalah af'al, fi'il madhi. Bidalili dukhuli ta'it ta'nisi 'alaiha, dalilnya bahwa empat kalimat tadi merupakan fi'il madhi ialah masuknya ta ta'nis kepada kalimat-kalimat yang disebutkan tadi. Wa hiya 'alamatul fi'lil madhi, dan masuknya ta ta'nis itu merupakan alamat dari fi'il madhi, kama taqaddama, sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Fataqulu ni'matil mar'atu Fatimatu, bi'satil mar'atu Hindun. Fa ni'ma fi'lun madhin jamid li'insya'il madhi mabniyun 'alal fathhi la mahala lahu min al-i'rab. Wa ta'u lit-ta'nits, wal mar'atu fa'ilun li ni'ma, wal jumlatu khabarun muqaddam, wa Fatimatu mubtada'un muakhar, wal mithalu tsani mithluhu. Kita jelaskan. Sekarang kita akan membahas terkait dengan ni'ma dan bi'sa terlebih dahulu. Ni'ma dan bi'sa, baru setelahnya kita akan sebutkan tentang asa dan laisa. Ni'ma dan bi'sa ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah keduanya fi'il ataukah isim. Kita sebutkan khilafnya. ذهب البصريون إلا أنهما فعلان. Para ulama ahli al-Basrah termasuk Ibnu Hisham menguatkan pendapat mereka bahwa ni'ma dan bi'sa adalah fi'il, yakni fi'il madhi. وذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنهما اسمان. Sedangkan Al-Farra, salah satu ulama tersohor dalam ilmu nahwu, dan jamaah, sekelompok ulama dari ahli Kufah, itu berpendapat bahwa ni'ma dan bi'sa adalah isim, bukan fi'il. Sekarang kita sebutkan dalil dari pendapat ulama yang mengatakan ni'ma dan bi'sa adalah isim, bukan fi'il, untuk kemudian kita bantah dalil mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Allamah Abdurrahman ibn Muhammad ibn Ubaidillah Al-Anbari dalam Asrarul Arabiyah. Dalil yang pertama yang menguatkan argumentasi dari para ulama ahli Kufah bahwa nikmah dan bi'sa adalah isim bukan fi'il, yang pertama ialah dukhulu harfil jarri alaihima, masuknya huruf jar ke dalam kalimat nikmah dan bi'sa, sebagaimana dihikayatkan oleh seorang penyair. Dia mendendangkan sebuah syair, alasta binikmal jari yu'lafu baituhu akho killatin au mu'dimal mali musrima, alasta binikmal jari. Ini syahid yang ingin kita tekankan di dalam syair ini. Jadi nikmah itu kemasukan huruf jar, yakni huruf ba di sini. Alasta bi ni'ma. Sedangkan masuknya huruf jar ke dalam sebuah kalimat ini merupakan penanda apa? Isim. Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Kata Ibnu Malik di dalam Alfiyah Ibnu Malik, bil jarri dengan jar, wa tanwini dengan tanwin, wa nida dengan nida, wa al dengan alif dan lam, wa musnadin lil ismi, kemudian dengan isnad ilaihi tamyizun hasan. Ya, lil ismi tamyizun hasan. Maka dengan perkara-perkara tadi, isim itu bisa dikenali dari huruf dan fi'il. Maka masuknya huruf jar itu merupakan kekhususan daripada isim. Sehingga ketika ada huruf jar yang masuk ke dalam ni'ma dan bi'sa, ini menandakan ni'ma dan bi'sa itu apa? Isim. Ini menurut pendapat Al-Kufiyin. Bagaimana cara membantahnya? Bisa antum membantahnya bagaimana? Nanti insyaallah kita sebutkan dalil-dalil mereka dulu. Kalau kita cuma baca dalil-dalil mereka, ya kita cuma ngikut saja, taklid saja. Imma taklid kepada Al-Kufiyin atau taklid kepada Al-Basriyin. Kemudian yang kedua, dalil dari para ulama Al-Kufiyun bahwa ni'ma dan bi'sa merupakan isim ialah annal araba taqulu ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Ya ni'mal maula. Jadi ni'mah di sini masuk ke dalam nida. Padahal nida juga tadi merupakan kekhususan isim. Bil jarri wa tanwini wa nida. Jadi ternyata ni'mah juga masuk ke nida. Dan nida merupakan kekhususan isim. Apa jawabmu hai Al-Basriyun? Baik, kita sebutkan dulu ya alasan dari para ulama ahli Kufah. Kemudian dalil yang ketiga yang menguatkan pendapat mereka bahwa ni'mah dan bi'sa adalah isim, annahuma la yatasarrafani walau kana fi'laini lakana yatasarrafani. Bahwa ni'mah dan bi'sa itu bukanlah kalimat yang mutasarrif. Jadi nikmah dan bi'sa itu enggak ada mudhari'nya. Coba antum cari apa mudhari' dari nikmah, apa mudhari' dari bi'sa. Coba cari, ada tidak? Tidak ada. Kalimatnya tidak mutasarrif namun jamid. Sedangkan jamid merupakan kekhususan daripada isim, bukan fi'il. Apa jawabmu wahai Al-Basriyun, wahai Ibnu Hisyam? Bagaimana engkau menjawab hal ini? Baik. Kita sebutkan dalil lagi yang menguatkan pendapat kami. Ad-dalilu 'ala annahuma laisa bi fi'laini annahu la yahsunu iqtiranu zaman. Bahwa pendapat yang menguatkan Al-Kufiyin bahwasanya nikmah dan bi'sa adalah isim, kedua-duanya itu tidak sah untuk diiktiron, disandarkan kepada zaman, karena hanya melazimi satu zaman saja, yakni zaman yang hal. Maka bi'sa dan nikmah itu tidak bisa melazimi zaman yang madhi ataupun zaman yang mustakbal. Padahal kekhususan daripada isim itu tidak terkait dengan apa? Dengan zaman. Adapun fi'il maka dia harus terkait dengan apa? Dengan zaman. Ya tidak? Iya, sebagaimana yang kita ketahui bersama. Apa hujahmu atas hal ini, wahai Ibnu Hisham? Taib. Yang terakhir, bahwa sebagian orang Arab dihikayatkan mengatakan nikmah dengan na'imu, dengan wazan fa'ilun. Na'imun dengan wazan fa'ilun. Dan wazan fa'ilun itu tidak ditemukan satupun di fi'il. Coba antum cari fi'il yang wazannya itu fa'ilun, karimun, kabirun. Ada tidak fi'il yang wazannya seperti itu? Tidak ada. Maka ini menunjukkan bahwa ni'ma dan bi'sa itu merupakan isim. Jadi kita ikut mana? Ikut Ibnu Hisham apa ikut Al-Farra dan jamaah min al-kufiyin? Taib. Kita ikut Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Kenapa kita ikut Ibnu Hisham? Karena kita bisa membantah hujah yang disampaikan oleh para ulama ahli Kufah tadi. Yang pertama, hujah mereka bahwa nikmah itu kemasukan huruf jar. Taib. Nikmah kemasukan huruf jar ini statusnya hanya sebagai hikayah saja. Sebagai apa? Hikayat. Jadi tidak benar-benar masuk ke dalam kalimat tadi, tapi masuk secara hikayat. Sebagai contoh, misalkan kalau ada kitab namanya Jalasa Muhammadun, misalkan ada kitab namanya apa? Jalasa Muhammadun. Kemudian saya katakan angduru ila Jalasa Muhammadun, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Karena Jalasa Muhammadun di sini nama kitab. Jadi masuknya Jalasa, dia adalah fi'il madhi kepada huruf jar ila, ini statusnya sebagai hikayah. Menghikayatkan kitab. Sebagaimana perkataan penyair tadi, alasta bini'mal jari yu'lafu baituhu akho killatin au mu'dimal mali muslima. Alasta bini'mal jari, di sini bini'mal jari itu takdirnya adalah bijarin makulun fihi ni'mal jari. Jadi alasta bijarin ni'mal jar. Jadi dia masuknya kepada apa? Kepada mausuf yang disifati. Jadi ni'mal jar. Ini alasta bijarin ni'mal jar. Itu aslinya. Jadi disebutkan bini'mal jar di sini ala sabilil hikayah. Hanya sebagai hikayat saja, seperti tadi kita katakan angduru ila Jalasa Muhammadun. Padahal Jalasa Muhammadun di sini kita maksudkan sebagai nama kitab. Dan ternyata ada syahidnya di syair Arab, bahwa sebagian bangsa Arab itu menendangkan syair wallahi ma layli binama sahibuhu. Wallahi ma layli binama sahibuhu. Demi Allah, ma layli tidaklah malamku binama sahibuhu. Malam yang dimana orang yang bermalam di hari itu tidur. Nah di sini syahidnya ba masuk ke dalam fiil madhi. Bi nama, nama yanamu. Wallahi ma laili bi nama sahibuhu. Jadi ba masuk ke dalam fiil madhi dan boleh yang demikian, tapi di sini takwilnya itu ala sabilil hikayah. Paham tum? Takdirnya itu apa? Wallahi ma laili bi lailin nama sahibuhu. Itu takdirnya, ya. Wallahi ma laili bi lailin maqulun fihi nama sahibuhu. Jadi hujjah dari al-kufiyun bahwa huruf ba bisa masuk ke dalam ni'ma dan bi'sa ini tidak bisa diterima, karena masuknya ba ke dalam ni'ma dan bi'sa itu ala sabilil hikayah. Faham dong? Taib. Jadi yang benar ni'ma dan bi'sa tetap apa? Fi, fi'il, bukan isim. Taib. Apa hujahmu untuk perkataan ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir? Nah, padahal ni'ma dan bi'sa di sini masuk ke dalam nida, ya tidak? Itu ada takdirnya, wahai kufiyun. Apa takdirnya? Fanidauhum ni'ma yadullu ala annaha ismun li'annan nida min khosail asma la naqbalu hada. La naqbalu hada. Kenapa? Karena al-maksud bin nida mahdufun lil ilmi bihi. Yang dimaksudkan dengan nida, panggilan tadi, itu dimahduf, dihadaf, dihapus. Karena sudah ma'ruf bahwa ni'mal maula dan ni'man nasir itu siapa? Allah. Jadi asalnya itu adalah ya Allah, ya Allah, ni'mal maula, ya Allah, ni'man nasir. Itu takdirnya. Jadi karena sesuatunya itu sudah ma'ruf, sudah diketahui bersama, bahkan orang bodoh, orang awam itu tahu maksud dari ni'mal maula dan ni'man nasir siapa? Allah. Maka ketika dihadaf, munadanya itu tidak masalah. Karena takdirnya tetap ya Allah ni'mal maula, ya Allah ni'man nasir. Itu jawaban atas hujah kalian, wahai al-kufiyun. Kemudian yang ketiga dan keempat, ini kita gabung sekaligus, bahwa mereka berkata ni'mah dan bi'sa itu tidak bisa iktiron dengan zaman, baik yang madhi maupun yang mustakbal. Demikian pula ni'mah dan bi'sa itu bukan fi'il yang mutasarrif, tapi yang jamid. Padahal jamid itu merupakan kekhususan daripada isim. Apa jawab kalian? Taib, kita jawab. Amma qauluhum la yaksunu iktironu zaman bihima wala yajuzu tasarrufuhuma innamam tana'a min iktirani zamani al-madhi wal-mustaqbal bihima wasuliba at-tasarrufu li'anna ni'ma mawdu'atun li-ghoyatil madhi wa bi'sa mawdu'atun li-ghoyatil dhammi faju'ilat dilalatuhuma ala zamani maqsuratan ala al-an. Jadi dijawab oleh para ulama al-Basriyun bahwa ni'ma dan bi'sa, kenapa kok tidak iktiron dengan zaman yang madhi dan yang mustakbal, kemudian dia itu tidak mutasarrif alias jamid, kenapa? Karena ni'ma adalah sebuah kalimat yang diperuntukkan untuk pujian yang paling puncak di saat itu. Kemudian bi'sa itu digunakan untuk celaan yang paling puncak di saat itu. Jadi tidak berlaku pujian yang telah berlalu, orangnya telah berlalu, kemudian hilang sifat-sifat yang terpuji tadi. Ataupun sesuatu yang belum ada, belum datang. Karena kita memuji sesuatu yang masih ada, yang sekarang dimiliki oleh orang yang kita puji. Ya tidak? Kalau misalkan dulu dia punya sifat yang terpuji, kalau sekarang ternyata sifatnya tercela, apakah kita memuji sifatnya yang terpuji sekarang ini? Tidak. Karena dia sekarang sudah menjadi orang yang tercela. Ya tidak? Maka itulah kenapa ni'ma dan bi'sa tidak iktiron dengan zaman yang madhi ataupun yang mustaqbal. Taib. Faham tum? Taib. Demikian pula, karena dia maudu'atun fi goyati, kalau nikmah itu adalah fi goyati al-mada, kalau bi'sa fi goyati adzam, maka mereka itu tidak mutasarrif. Taib. Jadi ini jawaban untuk mereka. Kemudian jawaban yang kelima, bahwa mereka mengatakan ada wazan lain terkait dengan nikmah, dengan wazan fa'il. Sebagian Arab itu mengatakan na'im, na'imur rojuli zaidun. Sama saja seperti perkataan ni'mar rojulu zaidun. Na'imur rojuli zaidun. Ya. Atau na'ima rojulu zaidun. Maka kita jawab bahwa riwayat ni'ma dengan wazan fa'il itu adalah riwayat yang syadzah, yang menyelisihi wazan-wazan yang lain yang lebih masyhur. Karena yang meriwayatkan ni'ma dengan wazan fa'il dari bangsa Arab itu hanya satu orang saja, namanya Qutrub. Sudah kenalan sama Qutrub? Qutrub salah seorang ulama nahwu as-suhur. Ya bisa dikatakan salah satu muridnya Sibawai. Abu Ali Muhammad ibn al-Mustanir ibn Ahmad al-Basri al-Mutawaffa, yang wafat pada tahun 206 Hijrah. Nah, Qutrub ini meriwayatkan bahwa ni'mah itu diucapkan dengan wazan fa'il, na'im, bukan ni'mah. Maka ini riwayatnya syadah. Ya, dijawab oleh Al-Basriyun. Kalaupun benar riwayatnya, katakanlah, taruhlah benar riwayat kamu, maka ya di sini adalah ya untuk isba'. Ya, ini untuk menekankan kasroh sebelumnya. Karena ni'mah menurut Al-Anbari dalam Asraru Al-Arabiyah itu diriwayatkan dengan empat lugoh. Yang pertama adalah na'ima, dan ini asal daripada ni'mah. Na'ima. Na'ima rojulu zaidun. Ini asalnya. Kemudian riwayat yang kedua dengan na'ma. Na'mar rojulu zaidun. Yang ketiga dengan ni'ima. Ni'ima. Ni'ima rojulu. Ni'ima rojulu zaidun. Kemudian yang keempat dengan ni'ma. Sudah lazim kita dengar ni'ma. Maka adanya ya di sini itu merupakan isba' untuk kasroh sebelumnya. Jadi na'ima diisbak menjadi na'ima. Ya, diisbak menjadi apa? Na'ima. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh sebagian Arab bahwa mereka itu mendendangkan syair dengan isbak pula. Shimal, yang artinya apa? Shimal, kiri, itu diisbak menjadi shimal. Ya, sebagaimana disebutkan ka'anni bi fathail janahaini laqwatin ala ijlin minni utu'ti'u shimali shimali. Ini dengan apa? Isba. Shimal harusnya shinnya itu dia tidak ada matnya kan, tapi di isba kasrahnya dengan ya menjadi shimali. Sebagaimana na'im itu merupakan isba' dari na'ima. Faham tum? Jadi adalah jawaban bagi ahlu al-Kufah. Taib. Tapi ya, yang paling kuat di sini jelas apa yang disampaikan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala, bahwa ni'mah dan bi'sa itu adalah apa? Adalah fi'lan. Kedua-duanya adalah fi'il madhi. Dengan dalil apa? Masuknya ta'nis ke bi'sa dan ke nikmat. Adapun i'rabnya, sekarang i'rab dari nikmat dan bi'sa bisa ditulis kalau mau. Misalkan perkataan tadi, ni'matil mar'atu Fatimatu. Ni'matil mar'atu Fatimatu. Ni'mat fi'lun madin jamidun li'insya'il madhi mabniyun 'alal fathhi liittisalihi bita'i ta'nis wa ta'u hiya ta'u ta'nisi mabniyun 'ala sukun. Al mar'atu fa'ilun li ni'mat marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Wal jumlatu minal fi'il wal fa'il ni'matil mar'atu fi mahalli raf'i khabarin muqaddam. Perhatikan. Jadi kata ni'matil mar'atu Fatimatu, ni'matil mar'atu di sini semuanya ni'matil mar'atu itu di mahal rofaknya khobar yang dikedepankan. Aslinya itu Fatimatu ni'matil mar'atu. Paham tidak? Jadi Fatimah itu mubtadanya. Ni'matil mar'atu ini di rofak khobar yang muqaddam. Fatimatu mubtada'un mu'akhorun marfu'un walamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad wal jumlatu minal mubtada' al mu'akhor wal khobar al muqaddam la mahala laha minal i'rab li'annaha jumlatun ibtida'iyatun. Jadi kalau ni'mat tadi fi'lun madin jamid li'insya'il madhi mabniun 'alal fathhi liittisalihi bita'i ta'nis wa tahiyatu ta'nis mabniun 'ala sukun la mahala laha minal i'rab. Al mar'atu fa'ilun li ni'mat marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'anna al-ismul mufrad wal jumlatu minal fi'il wal fa'il ni'matil mar'atu fi mahalli raf'i khabarin muqaddam. Ya. Jadi dia ni'matil mar'atu fi mahalli raf'in khabarin muqaddam. Fatimah itu baru mubtada. Kemudian bi'satil mar'atu hindun. Bi'satil mar'atu, bi'sat fi'lun madin jamidun li'insya'i dham. Kalau bi'sa itu li'insya'i adzam untuk celaan. Mabniun 'alal fathhi liittisalihi bita'i ta'nis. Wa ta'u ta'nis sakinatun la mahala lahu aw la mahala laha minal i'rab. Al mar'atu fa'ilun li bi'sat. Al mar'atu bi'sat. Iya. Al mar'atu. Al mar'atu fa'ilun li bi'sat. Marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Wal jumlah minal fi'il wal fa'il bi'satil mar'atu fi mahalli raf'i khabaril mubtada al muqaddam. Jadi dia adalah fi mahalli khabarin muqaddam. Taib. Wa hindun mubtada'un mu'akhorun marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'anna ismul mufrad. Taib. Jadi ini adalah apa? Adalah i'rab daripada ni'mah dan bi'sa. Sekarang kita masuk ke dalam asa dan laisa. Taib. Berkata Syekh Abdullah Fauzan hafizahullah ta'ala, wa taqulu asat hindun an taquma laisatil mu'minatu mutabarrijatan fa asa fi'lun madin naqisun mabniyun 'alal fathhi wa ta'u litta'nis wa hindun ismuha marfu'un bidhammah. Ai ismu madha huna hindun ismu asa marfu'un bidhammah an harfun masdari yansibul mudhari'a taquma fi'lun mudhari'un mansubun bi an wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hiya wal masdarul muawwalu min an wal fi'l khabarun asa walaysa fi'lun madhin naqisun mabniun al fathhi wa tali ta'nis al mu'minatu ismuha mutabarrijatan khabaruha mansubun bil fathah. Taib. Terkait dengan asa dan laisa, Sebagian ulama mengatakan asa dan laisa itu adalah huruf. Kalau asa itu mirip la'alla, huruf. Kalau laisa itu mirip ma, manafiyah. Maka dia juga ya, dikategorikan sebagai huruf. Ya, laisa dikategorikan sebagai apa? Huruf. Taib. Akan tetapi yang roji bahwa asa dan laisa adalah fi'il. Karena kedua-duanya juga bisa kemasukan tak at-ta'nis. Jadi kita katakan asat hindun antakuma. Asat apa i'rabnya? Fi'lun madhin naqisun mabniyun alal fathi. Kenapa dikatakan naqis? Karena asa membutuhkan jumlah ismiyah setelahnya untuk dapat menyempurnakan maknanya, sehingga dia dikatakan naqis. Naqis itu artinya apa? Kurang. Kalau kurang berarti harus dilengkapi. Berbeda dengan fi'il yang lain, semisal jalasa, maka jalasa hanya butuh fa'il saja. Jalasa Muhammadun atau qoma, qoma Zaidun, hanya butuh fa'il saja untuk melengkapi maknanya, ya tidak? Atau semisal akala, hanya butuh fa'il dan maf'ulun bihi, selesai. Akala Muhammadun as-samaka. Akan tapi asa tidak bisa, dia hanya dengan isim satu saja setelahnya. Asa Fatim, asat Fatimatu. Maknanya lengkap atau belum lengkap? Belum lengkap. Asat Fatimatu apa? Masih butuh khobarnya, keterangannya apa yang menyebutkan tentang keadaan Fatimah. Misalkan asad Fatimatu zakiyatan, maka baru ketahuan sekarang apa yang diinginkan dari Fatimah. Karena asad tadi untuk taroji, untuk pengharapan. Maka asad dikatakan nakis. Kenapa? Karena dia membutuhkan jumlah ismiyah setelahnya. Jadi harus lengkap jumlah ismiyah baru menyempurnakan maknanya. Kalau tidak ada, maka maknanya tidak lengkap. Itulah dikatakan naqis. Jadi nanti ada pembahasannya af'alun naqisah ya. Kana wa akhwatuha, ada af'alul muqarabah. Ya, nanti ada pembahasannya sendiri insyaallah. Taib. Jadi asad hindun antakuma, asad fi'lun madhin naqisun mabniyun 'alal fathai, wata hiyata utaknis asakinah. Wahindun ismu asa, ismu asa seperti ismu kana. Apa statusnya? Marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi. An harfun masdari yansibul mudori'a. Takuma fi'lun mudori'un mansubun bi'an. Wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya ya'udu ila hindun antakuma. Wal masdar al mu'awwal min an wa takuma ya fi ta'wilil masdar asad hindun antakuma ya, fi ta'wilil masdar. Jadi dia ditakwilkan dengan masdar. Nah, antakuma di sini al-masdar al-muawwal fi mahalli apa? Fi mahalli nasbin khobar asa. Jadi hindun itu adalah ismun dari asa, dia marfu. Antakuma fi mahalli nasbin khobar asa, karena dia seperti kana amalnya. Taib. Laisatil mu'minatu mutabarrijatan. Kemudian laisat. Laisat fi'lun madhin naqis mabniyun 'alal fathhi litisalihi bita'i at-ta'nis wa tahiyata ut-ta'nis as-sakinah. Al-mu'minatu ismun laisa marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi mutabarrijatan khabaru laisa mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Taib. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang fi'il amar.